อย่างนั้น tak ada ubah, tak ada nak ubah, tak ada pasal lagi. Ha, kau buka selalu. Kau ubah ni pasal je dah dah itu ya. Ini ubah klik semula dah. Ha, ya selalu. Ha, lah mana? Ha. Tapi nak minta cara lah, jangan jadi was-was ni. Nah, nak menyanyi ni kadang-kadang jadi was-was dibaca kau niat. Cuma kita apa nama nak ambil pula soh kerana kanak tu perene dia tu orang panggil-panggil dan lanjut lagi dekat. Maknanya ulama tolong membahagi kepada kita. Jadi dia panggil niat tu ada dia panggil bukan niat dia panggil muqaranah. Ya kerana begini ni nak kecek tupu dalam mazhab Syafi'i. Kalau pergi kepada mazhab-mazhab lain, bak niat ni dia tak ada muqaranah. Ya kita nak ayat humbi gini dulu. Ijmuk sekalian ulama tak ada pilah tentang kata tak sah semahye malaika dengan niat. Satu dalilnya ijmuk. Sebab dalam hadis tak ada soreh suruh niat. Tak ada kata iza qumta ila salah fanwi. Masalah tak? Iza qumta ila salah fakabbir. Tapi bahasa ada juga satu riwayat mari fanwi. Tapi walau bagaimana sekalipun tidak soreh di dalam apa dia tu hadis. Menunjukkan bahawa niat itu kena menyertai. Sebab itu dia khilaf. Dia khilaf. Mari ijmuknya nak jadikan sah semaya tu tak dapat tidak kena niat. Di situ ijmuk. Maknanya niat adalah wajib. Tuan ijmuk kata niat semaya lah bukan niat wudu ke pokilah no. Niat semaya. Nak semaya tu tak sah malaikat dengan niat. Itu ijmuk. Tetapi khilahnya kalau gitu niat ni wajib ijmuk. Maka dalam wajib tu syarat ko ada niat tu daripada syarat semaya ko ko rukun semaya itu khilaf lah. Itu khilaf lah. Satukan kata syarat, satukan kata rukun. Masa kita sebenarnya jadi rukun, maka apa beza antara rukun dan syarat? Wajib sama wajib tu. Syarat apa wajib, rukun apa wajib. Tapi bezanya syarat ni bukan juzuk semaya, bukan juzuk semaya. Tapi terhati nak jadi semaya, terhati tak dia. Tapi bukan juzuk semaya. Ada pun atas kata niat tu rukuk, mana juzuk semaya. Beza situ. Kita misal lah. Sumpah kata kita nak buat bubur, nak buat bubur kacang. Juzuk dia ni kacang. Dia panggil satu juzuk. Nak jadikan bubur, kena masuk kacang. Tak masuk kacang, tak jadi bubur. Kalau ambil air dengan sakar saja, dia panggil bubur. Panggil air sakar. Kalau menisah, air menisah. Tak ada rukun lah. Bubur kacang. Mesti kena ada kacang. Maka kacang satu juzuk. Air satu juzuk tu panggil rukun-rukun. Tu rukun dia panggil. Tu. Lepas tu syaratnya. Kalau air yang kacang tu ada dah. Tapi kalau tak masuk api. Jadi dah. tak jadi dah. Syarat kena masuk api. Masuk api. Lalu tu api ni bukan juzuk. Tapi dulu. Ada kira dulu ke dia? Tak puas tak sah kira dulu ke dia lah. Nak ayat tu bukan juzuk bubur. Kalau juzuk bubur selera makan bubur. Makan api hati. Itu lah. Ini makan kacang air. Makan sekali kuah dia. Dia air lah itu lah. Diri kacang dia. Ramung dua tu. Lepas tu nak manis apa bubur sakat. Itu je juzuk dia tu. Itu panggil rukun. Tapi tak jadi bubur kalau tak rubuh dengan api. Sama ada api nyalok, api cocok tu mengikut keadaan ada. Nah, yang tu hak ni bukan juzuk tapi syarat. Maka syarat ni panggil perkara luar, walaysa walaysa juz'an minhu dia panggil. Api ni suku bukan kena ke juzuk ke bubur dak api. Demikianlah atas kawan kata niat tu syarat, mana niat tu bukan juzuk semaya. Bukan juzuk semaya. Pasal bukan juzuk semaya tu leh tak ada kena reken dengan saya tu sampai dia luar boleh tu. Nampak tu pada niat tekah gi nak maya tu gi bak apa kalau katanya. Bunyi gabai curi-curi kat turun pada rumah selalu. Nak gi mana gi maya? Nak gi mana gi masjid Zuhur nu gadok bayar dan hati siap-siap dah ada azan nak gi maya, nak gi maya, nak gi maya. Tak itu kan? Tengok ke? Ha, tu panggil ada azan. Maka azan tu, tu kalau gih dengan tak ada putus-putus, jadi dah tu. Siapa pergi biar semaya? Allahu akbar. Itu hak rukun mula ada Allahu akbar. Tu rukun. Niat, niat doa gitu ni ada tu. Habis panggil azan. Ha, hati-hati satu mazhab lain tu. Mazhab lain sebab dia bila syarat, apa pula syarat bahasa dia taqaddum ala masyru'. Tebiat syarat bahasa dia terdulu di atas masyru'. Tengok kita nak nutuk orang, kena tutup dulu baru sembahyang. Bukan terkebir Allah baru sikit pakai kain. Tekah terkebir tu pusat duk jelu luar. Baru terkebir tu dah baru sikit akak naik atas. Tak boleh lah. Tapi kena hadap ke belak. Syarat dia kena berhadap dulu lah itu. Syarat terkebir dalam tiang. Kau bangun tak boleh. Bangun betul. Hadap ke belak. Allah Akbar. Jadi hadap dah masa dia terkebir. Supaya tu juga niat dah, niat dah baru terkebir. Hingga siapa? Kilah pula setengah kata, kalau nyinggir putus dalam ada azal tu, apa nak kata? Kata setengah, wala putus buat apa? Mari, siapa tu kecek ngongeng. Kecek, balik. Allah Akbar. Ada apa sahabat mari tu dah azal dah? Kata setengah, dia hak putus, dia kena azal semula. Kong. Masuk sini, mari mana? Kecek, assalamualaikum, waalaikumsalam, dia ada mari. Dia putus setelah tu kata. Kata kena azal semula. Kata setengah, ada apa? Hatu hak mazhab jumhur kebanyakan ulama daripada Syafi'i ni duduk situ. Ada pun Syafi'i radhiyallahu anhu duduk di atas rukun ialah apa nama niat ialah rukun. Bila rukun juzuk. Ha, bila juzuk tak dapat tidak juzuk mereka dengan juzuk dia tu. Pah mano awal-awal semaya ni mana? Iza qumta ila solah fakabbit tu takbir tu mula-mula. Allahu akbar. Lalu tu niat pun rukun, takbir pun rukun, mesti rukun ni dengan rukun ni kena. Kena wis kapuk tu panggil muqaranah. Wis kali, wis reto. Kalau duk dulu pun duk mari itu tak panggil niat. Dia panggil azam saja. Bak semaya tak jadi kena wis reto. Tu baru panggil niat pada syarak di si Imam Syafi'i. Kalau duk mari saat ni tu niat juga, niat lughawi saja. Ha tu di Syafi'i tu. Sebab itulah kalau kita nak kecek dalam medan ni royak we jadi apa nama faham pada orang awal. Jadi wak tak payah duk main mukaranah lah. Kita mari di rumah tu duk niat dah. Royak imolat tak ada apa. Itu mazhab lain pada Syafi'i, mazhab dia kata ke syarat. Mazhab kita Syafi'i dibila rukun, bila rukun tak sah tu. Dia kena wis serta dengan Allah. Ha, pas cara serta itulah tubik 2-3 perkara pula dah. Ha, tu muqaranah kamaliyah, urfiyah, tauzi'iyah. Tubik pula situ tu. Ha, maka muqaranah kamaliyah ni payah. Cuma nak misal gitu yalah. Misal kata mana? Misal kata kalau orang minta air segelah. Air segelah. Ha, kalau nak panggil hak-hak muhak kamaliyah semua, dia kena sama senak Nabi gelas. Dia panggil penuh menitil. Menitil, mendetail. Ha, bahasa-bahasa dia panggil mendetail. Terkecek penuh menitil. Piduk lek-lek Nabi gelas. Tu bagi kamal sungguh. Tu bagi orang panggil serta sungguh. Daripada patak gelas, hingga kepada mulut gelas. Kalau jebur botol pun daripada patak bu, hingga ke mulut jebur pemolak. Tu panggil kamal. Tu serta habis sungguh dia panggil. Tu jebur sungguh tu lek dia ni. Boh lagi lipah dah. Tu dia kamal. Faham urupi lagi mana urupi? Dua jari lagi tak ada. Supaya beli air kolas jebur. Kalau kira boleh nak dakwa tu. Nak dakwa orang jalan kamaliah lah. Aku nak jebur apa mau hari tiga jari tak guna jebur. Kawan dia kata, mu tidak urupiah. Mudah ngaji. Muka ranah urupiah. Itu tak? Hariti. Hariti ialah dah ni jebur dah ke panggil? Jebur urupiah. Itu tak? Walhal kalau kira ada tiga jari lagi nak penuh jebur. Panggil penuh dah. Panggil jebur dah ke panggil? Kau panggil lagi mana? Haa. Sabit tu tak harap. Kalau kata nak jebur, kena ke penuh menitir ke jual setengah. Harap. Apa pergi dia kurang? Tak, dia panggil jebur dah pada urup. Itu tak? Ha, itu dia. Pada uruf dia panggil sejebul. Ha, mana air segelah, ha, ambil gelah. Tes cawek. Kadang-kadang dua jari lagi. Lagi tiga. Dan ini mahal pula dah. Ah, nyamuk dia dah mengatakan dah tak penuh. Ha, muat nak gelah. Gelah boleh. Ha, kena buh minit. Waktu tu gerai ke payah bahasa ni cepat ai buh roh hidup nak. Itu lah. Nak ayat kata dua-dua bahasa tu panggil segelah secawe. Tes cawe buh penuh minit. Ha, ni hak kamaliah. Tes cawe ada sejari lagi nak penuh. Ha, tu panggil secawe juga urfiah. Demikianlah bila faham misa mai kamu masal. Masalah no. Allahu akbar. Eh? Mano? Betul Allah ingat aku sampai betul zuhur. Betul akbar kosong. Tak apa orang panggil mukaranah dah. Eh? Ha, banyak ke kita dah situ dah. Ha, Allah. Pak cik je tu. Celak-celak celak je ulur. Celak-celak mari bisyak dah. Allah. Ha. Kadang-kadang gaib dengan kita tak mari lepak mula. Tak mari kata dia. Allah, baik tu kadang-kadang galik kita duk tarik di hati sini pun mari. Ada orang ada gitu. Nah. Ha. Bawa mari bi akbar. Mari dah tu. Ha, dia panggil kamali, itu panggil urfiah. Cuba hak kama sungguh pakai payah lah. Dari a sampai ra akbar nak penuh pun kata secara tak ni payah. Sabit tu saya kata kena ulama hak kamaliah itu payah. Apalagi orang awam. Sabit mazhab Hanafi dia tak wajib serta tetapi wajib istihdar. Apa istihdar? Silarkan dulu apa hendak niat dalam sembahyang. Dia panggil istihdar. Mazhab kita sunnah. Mazhab dia wajib. Dia bayar naik tadi kan. Ha, jadi istihdar tu duk silarkan rupa sembahyang, duk silarkan rukun sembahyang. Atas kata istihdar ke rukun satu persatu. Ingat. Allahu akbar. Tak buat tak ada nak serta apa dah. Dia ingat dulu. Allahu akbar. Ha, tu istihdak dia tu wajib. Kita dah istihdak tu sunat ya. Lalu itulah disunatkan tarik dalam lapa. Usalli fardhu zuhri. Ha, duk tarik dalam lapa je dah tu. Nak pergi mari. Pergi mari nak niat tak lagi. Usalli fardhu zuhri. Usalli fardhu al-asri. Arba'a rakaat. Dia hijau, hijau, hijau. Apa budak nak pergi beli bawah. Takut lupa bawah lima kuk. Atau lima kuk dia hijau. Mewek, mewek, mewek, mewek. Pergi sampai kedah. Ah, ya hejo hejo hejo. Sabit tu ulama kata sunat kerana liusa'idal lisanul qalba. Lidah do hejo boleh tolong hati. Bila ke Allah tu tak apa dia teringat dengan molek pasal hati dok usalli fardhu zuhri. Ai murih ke usalli benda tengah-tengah. Ah murih ke orang hejo. Ah nak ingat dah apa tu benda hejo mulut dulu. Ada. Tu dia. Ai faham gitulah. Maka tak ada tempat nak berkelahi balah nak kata-kata tak saya kata-kata si kata tak saya kata. Ah tu dia panggil li sa'idul lisanul qalba. Itulah antara kamaliah dengan urfiah. Selaginya hak tauziniyah tu ulama buat misal saja seperti Allah ingat ke pada semaya dalam akbar nu pada zuhur dia hejo hece gitu. Ah hak tu tu ulama buat rupa saja. Sekiranya kalau berlaku terhece-hece gitu tak jadilah. Biasanya habis pas cukup ngatur dulu deh.